Kata beliau, "Tsumma yarfa'u ra'sahu qailan sami'a Allahu liman hamida." Itu setelah kemarin kita jelaskan sifat ruku, bacaan ruku. Sekarang beliau bilang, kemudian dia angkat kepalanya, maksudnya bangkit dari ruku, qailan, dalam keadaan dia berucap, berkata, sami'a Allahu liman hamida. Ini bacaan bangkit dari ruku. Sekarang pembicaraan kita pertama, apa hukum bangkit dari ruku? Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa bangkit dari ruku adalah rukun solat. Bangkit dari ruku adalah merupakan apa? Rukun solat. Ini secara umum. Tidak ada silang pendapat, walaupun pada hakikatnya ada yang berpendapat bahwa bangkit dari ruku adalah tidak rukun. Ini pendapatnya orang Hanafiya, tapi tidak dianggap karena menyelisih hadits Nabi. Menyelisih hadits Nabi. Kalau orang Hanafiya mengatakan tidak rukun bangkit dari ruku, siapa ruku kemudian langsung sujud, terlanjur saja di bawah, tidak apa-apa katanya. Ya, enggak apa-apa. Mereka katanya berdalil dengan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang beriman, ruku dan sujudlah. Kan enggak ada dibilang bangkit. Enggak ada dibilang apa? Bangkit. Tapi yang benarnya bangkit dari ruku adalah rukun salat. Karena ini ada dalam hadis orang yang salah salatnya. Ketika Nabi katakan summarka hatta tatma'inna raki'a, kemudian kamu ruku sampai tumanina ruku. Sumarfa. Kemudian kamu apa? Angkat. Sudah berlalu bersama kita koedah dan faedah. Semua yang ada dalam sifat orang yang salah solatnya itu adalah apa? Rukun solat. Itu adalah rukun solat. Ini ada bangkit dari rukun. Kemudian berkata sami Allahu liman hamidah. Ya, dia ucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal tersebut. Seperti misalnya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Muslim. Kana kata beliau, kana Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir. Adalah Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk solat beliau bertakbir. Hina yakum, ketika beliau berdiri. Thumma yukabbir hina yarka, kemudian beliau bertakbir ketika ruku. Thumma yakulu sami Allahu liman hamidah. Dan beliau kemudian beliau berkata sami Allahu liman hamidah hina yarfa sulbahu min ar-raq'ah, ketika beliau angkat punggungnya dari ruku. Thumma yakul, kemudian beliau berkata wa huwa qa'im, dalam keadaan beliau sudah berdiri. Rabbana lakal hamd. Ini lengkapnya. Ini kalau orang solat sendiri. Ya, kalau orang solat sendiri. Jadi dia baca sami Allahu liman hamidah, setelah di atas berdiri dia berkata Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Ini bacaannya. Adapun kalau dia sebagai imam atau sebagai makmum, maka para ulama berselisih. Apakah imam membaca Rabbana lakal hamd itu dulu? Kemudian apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ini masalah kedua. Ini masalah kedua. Mayoritas ulama ya menyatakan imam membaca Rabbana lakal hamd. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Kalau imam sudah katakan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana lakal hamd. Dan sini kata mereka tidak ada imam membaca rabbana lakal hamd. Paham kan? Makmum yang disuruh, makmum yang disuruh. Tapi mayoritas katakan imam disunnahkan. Imam disunahkan. Kenapa? Karena tidak ada dalam hadis penafian kalau imam mengucapkannya. Kan cuma dibilang. Kalau imam bilang sami Allahu liman hamidah, kalian bilang apa? Rabbana lakal hamd. Imam bilang dengan sir. Imam bilang dengan apa? Sir. Setelah dia berdiri, Rabbana lakal hamd. Yang dia jaharkan adalah apa? Sami Allahu liman hamida. Adapun makmum, apakah dia membaca Rabbana, dia membaca Sami Allahu liman hamida? Ini juga diperselisihkan. Sebagian para ulama mengatakan dia baca, tapi mayoritas mengatakan tidak, karena Nabi cuma perintahkan membaca Rabbana lakal hamd. Paham kan? Kan idza qala al-imam Sami Allahu liman hamida. Kalau imam membaca Sami Allahu liman hamida, kalian katakanlah Rabbana lakal hamd. Paham enggak ini? Cuma diperintahkan itu. Cuma diperintahkan itu. Ini insyaallah yang benarnya. Makmum hanya terbatas pada apa? Rabbana lakal hamd. Iya. Selesai. Kemudian kata beliau, wa yarfa'u yadayhi ka raf'ihi al-awwal. Diangkat tangannya seperti diangkat yang pertama tadi. Maksudnya sebelum dia ruku kan diangkat tangan. Allahu akbar ruku, angkat tangan. Bangkit, sami Allahu liman hamida, angkat tangan. Ini tempat ketiga. Ini tempat ketiga mengangkat tangan seperti diangkat sebelumnya tadi. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang telah lewat juga. Bahwa Nabi SAW angkat tangan ketika bangkit dari ruku. Dan beliau lanjutkan, wala yaf'alu dhalika fi sujud. Beliau tidak lakukan hal itu di mana? Di sujud. Tidak lakukan hal itu di sujud. Iya. Jadi dia angkat tangan. Dan hukum mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku sama dengan hukum mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan ketika mau ruku. Sama semua hukumnya. Apa hukumnya? Sunnah. Hukumnya sunnah. Faida tadala qa'iman qala. Kalau dia telah i'tidal berdiri, dia berkata Rabbana wa lakal hamd. Ini bercerita tentang solat sendiri, paham kan? Ini sudah. Alhamdulillah. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Boleh. Maksudnya ditambah doa setelah Rabbana lakal hamd. Dan Rabbana lakal hamd ini ada empat bentuk. Boleh semuanya. Semua datang dalam Sahih Bukhari Muslim, Bukhari Muslim saja. Tamgan? Boleh mbak. Boleh antum bilang Rabbana walakal hamd. Boleh Rabbana lakal hamd tanpa waw. Boleh juga Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd. Semuanya empat. Boleh. Setelah itu boleh kita tambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ini boleh kita tambah setelah membaca Rabbana walakal hamd. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Hukum menambah itu adalah apa? Sunnah. Kemudian kata beliau, wa yaqtasirul mahmum ala qawli rabbana walakal hamd. Ini tadi yang kita sudah bilang duluan. Makmum terbatas pada ucapan apa? Rabbana walakal hamd. Ini pendapat yang benarnya. Walaupun ada di antara ulama mengatakan dia juga membaca apa? Sami Allahu liman hamida. Tapi yang benarnya dia yaktasir terbatas pada ucapan ya Rabbana walakal hamd berdasarkan hadis tadi yang saya pernah sampaikan, idza qala al imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Kalau imam telah ucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Tsumma yakirru sajida mukabbira. Selesai ruku ini, kemudian dia merunduk, tunduk untuk sujud. Dalam keadaan dia bertakbir. Sambil bertakbir. Pembicaraan pertama, sujud. Hukumnya. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa sujud adalah merupakan rukun sholat. Tidak ada silang pendapat. Kalau sujud adalah merupakan apa? Rukun sholat. Kenapa dia rukun sholat? Karena tadi ada dalam hadis orang yang salah sholatnya, itu intinya. Ya, karena setelah dia bangkit dari ruku, tsummarfa, kemudian kamu bangkit, tsummasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian kamu sujud sampai kamu tumanina dalam sujud. sujud. Jadi hadis orang yang salah sholatnya itu harus dihafal. Harus dihafal. Karena itu dalil pokok dalam pembahasan apa? Sholat. Iya. Kemudian kamu sujud sampai tumanina dalam sujud. Jadi sujud ini rukun sholat. Rukun sholat. Mukabbiro bertakbir. Ini takbiratul intiqal. Berselisih para ulama tentang takbiratul intiqal. Mayoritas katakan apa? Sunnah. Mayoritas katakan apa? Sunnah. Sudah lewat ini pembahasan takbiratul intiqal ketika mau ruku. Paham kan? Ini hukumnya sunnah pendapat mayoritas. Ya, itu yang benarnya karena tidak ada perintah. Ada menyatakan wajib dengan dalil solu kama ra'aitumuni usolli, tapi dalil hadis itu tidak tepat. Dalil hadis itu adalah tidak tepat dibawa ke situ. Takbir. Wala yarfa'u yadayhi, dia tidak mengangkat kedua tangannya. Dia tidak mengangkat apa? Kedua tangannya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau sujud angkat kedua tangan. Jadi ketika sujud juga mau turun sujud angkat tangan. Allahu Akbar baru apa? Sujud. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, ya, rahimahullahu taala, katanya kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di setiap naik dan turun. Adalah Nabi mengangkat tangannya di setiap naik dan turun. Jadi semua naik turun mengangkat tangan. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Ya, bahkan dikatakan ini adalah waham, salah dari rawi. Lafaz yang benarnya kana yukabbiru fi kulli raf'in fi kulli khafdin wa raf'in. Adalah Nabi bertakbir setiap naik turun. Itu yang benarnya. Bertakbir setiap naik dan turun, bukan mengangkat tangan setiap naik dan turun. Ini hadis waham. Salah. Ini hadis yang mengatakan setiap naik turun mengangkat tangan, nah hadis yang salah. Termasuk waham, kesalahan dari rawi yang meriwayatkan hadis. Ya, meriwayatkan hadis. Demikian pula lebih jelas lagi, anggaplah ini hadis, anggaplah benar, tidak waham. Tapi kan dia menyelisih hadis yang lebih sahih. Hadisnya Abdullah bin Umar dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sudah lewat. Nabi mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram. Nabi angkat tangan ketika ruku. Nabi angkat tangan ketika bangkit dari ruku. Apa kata beliau? Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Belum dah lakukan hal itu di mana? Di sujud. Paham kan? Ini bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Maka hadis yang lebih sahih lebih dikedepankan daripada hadis apa? Yang dhaif. Paham, Mama? Jadi tidak sunnah angkat tangan setiap naik dan turun. Itu saja tadi sudah tiga tempat. Ya, sudah tiga tempat. Wa yakunu awwala ma yaqa'u minhu ala wa ala alal ardi rukbatah. Ya. Katanya yang paling pertama katanya yang menyentuh lantai, ma yaqa'u minhu alal ardi, apa yang menyentuh lantai katanya, ya, adalah rukbatah, kedua lututnya, kedua lututnya. Iya. Terkait dengan masalah yang duluan menyentuh lantai ketika sujud, berselisih para ulama. Ada dua pendapat. Di antara para ulama ada yang berpendapat seperti yang dikatakan oleh penulis, ya, lutut dulu baru tangan. Lutut dulu baru tangan. Ini pendapat ya mayoritas fuqaha kalau kita lihat dari kalangan Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah. Lutut dulu. Dan ini pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz juga Syekh Ibnu Utsaimin. Lutut dulu baru tangan. Mereka berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujur. Dia katakan, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada rukbatayhi qabla yadayhi. Saya lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sujud, maka belum meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, kalau beliau naik berdiri, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, maka beliau mengangkat dulu kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Artinya tangan dulu menaik baru lutut. Kalau naik dari sujud, dipahami ini bentuknya. Jadi kalau turun lutut dulu baru tangan. Kalau mau berdiri tangan dulu baru lutut. Dipahami ini hadis? Paham gak ini hadis? Hah? Gimana itu? Ruslan, gimana itu? Coba Ruslan, naik. Jangan-jangan gak paham Ruslan. Tes dulu kepahamannya. Di bawah, turun. Kalau turun gak ada masalah. Pendapat mayoritas. Salah. Lutut dulu, baru tangan. Turun dulu. Ya, dari berdiri. Berdiri, turun. Baru tangan. Ini pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas. Tetap setuju, saudara. Ini pendapat siapa? Mayoritas. Fuqaha Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah. Ini dipilih oleh Syekh Bin Baz, ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sekarang naik. Katanya naiknya tangan dulu sebelum lutut. Coba naik. Tangan iya. Naik tangan iya baru lutut. Tangan dulu yang dari lantai terangkat. Hadis tadi itu sudah jelas itu. Kalau sudah jelas ternyata hadisnya dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis dhaif. Syalbani rahimahullah taala dhaifkan. Syalbani rahimahullah taala dhaifkan. Ia mengatakan duluan lutut kemudian apa? Tangan. Duluan lutut kemudian tangan. Demikian pula naiknya. Dhaif hadisnya. Sementara pendapat kedua itu pendapatnya orang Malikiyah, satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, dan ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis. Ya, jadi fuqaha, mayoritas fuqaha, enggak, lutut dulu baru tangan. Mayoritas ahli hadis terbalik dari tadi. Tangan dulu baru lutut. Tangan dulu menyentuh lantai baru apa? Lutut. Ini pendapat. Jadi gimana ini Ruslan? Tahu jantung ini? Hah? Coba ya. Coba lagi. Jangan Ahmad, kasihan antum saja. Ya. Nah, tangan dulu baru lutut. Paham bukan? Ini pendapat saya sudah katakan tadi, orang yang berpendapat dengannya, mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Mereka berdalil dengan hadis siapa? Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia katakan idza sajada ahadukum, Nabi SAW bersabda idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul bair wal yada yadahi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia sujud turun seperti turunnya unta. Janganlah dia turun seperti turunnya apa? Unta. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Nasa'i, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Tapi hadisnya dhaif juga. Yang lutut dulu, yang tangan dulu baru apa? Tangan dulu baru lutut. Hadis dhaif. Kata para ulama karena walaupun Syekh Albani sahihkan ini hadis, ini masalahnya. Syekh Albani apa? Sahihkan. Tapi yang benarnya dia dhaif. Yang benarnya dia dhaif. Kenapa? Karena sanad yang terputus. Ada di dalam sanadnya rawi yang bernama Hasan Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Ziyad, dia meriwayatkan dari Abu Zinad. Dan Hasan Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Ziyad ini adalah tidak bertemu dengan Abu Zinad. Tapi dia meriwayatkan darinya, berarti sanadnya apa? Terputus. Mungkoti hadisnya ini. Hadis dhaif kalau begitu. Imam Bukhari belum pernah katakan bahwa Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Zinad ini. Kata Imam Al-Bukhari, saya tidak tahu apakah dia mendengar dari Abu Zinad atau tidak. Imam Bukhari meragukan. Artinya kalau Imam Bukhari meragukan, berarti ada tanda tanya besar di situ. Ada masalah besar di situ. Ya, karena kalau dia mendengar, pasti Imam Bukhari tidak akan komentari seperti itu. Jadi hadis yang benarnya dhaif karena terputus sanadnya. Karena terputus sanadnya. Apalagi dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala ini hadis muttarib. Ini hadis muttarib dari sisi sanad dhaif karena ada rawi bernama Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Zinad tadi. Iya. Iya, yang Ibnu Ziyad bukan Ibnu Zinad, Ibnu Ziyad yang tidak mendengar ya dari guru yang dia nukil darinya, yaitu dari Abu Zinad. Dari Abu Zinad. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, hadis ini juga muttarib matannya. Kalau lihat matannya, awal sama akhirnya beda. Awal sama akhirnya apa? Beda. Kata awal, lihat di awalnya, perhatikan awalnya. Idza sajada ahadukum, kalau salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya unta. Antum sudah pernah lihat unta kalau mau tidur? Belum? Bukakan YouTube nanti. Yeah. Jadi kalau dia turun, kakinya dulu di belakang yang tangannya dulu depan. Tangannya dulu. Jadi itu unta kalau mau tidur, yang duluan ke bawah tangannya, yang bagian depannya. Setelah itu baru dia tekuk kaki bagian belakang. Paham gak ini? Kan depannya itu bukan kakinya Ahmad, tangannya di belakang kakinya. Cuman dia pakai berjalan tangannya. Iya. Jadi itu unta, kalau dia turun bagian depan dulu, selesai ditekuk semua, baru di belakang dia tekuk. Berarti tangan dulu baru kaki, kan begitu. Sementara setelahnya, hendaklah dia letakkan tangannya dulu sebelum lututnya. Gimana caranya? Unta duluan tangan baru lutut. Sekarang dia bilang hendak dia letakkan tangan dulu, padahal dilarang di awal. Kalau kalian turun, jangan seperti unta. Kan dilarang, jangan seperti unta. Unta maksudnya gimana? Tangan dulu baru lutut, kan begitu. Berarti jangan seperti itu. Berarti pemahamannya lutut dulu baru tangan, karena dilarang seperti unta. Berarti lutut dulu baru tangan. Sementara di bagian kedua dari hadis, wal yadu yadaihi qabla rukbatai, hendaklah dia letakkan kedua tangan dulu baru lutut. Inilah unta. Iya kan? Tapi tadi katanya jangan turun seperti unta, tapi tangan dulu baru lutut. Gimana caranya? Jangan turun seperti unta, tapi turun tangan dulu baru lutut. Nah itu unta. Paham gak ini? Jadi secara sanad doi, secara matan kata Ibnu Qayyim muttari, goncang, tidak benar. Awal sama akhirnya apa? Bertentangan. Dipahami ini? Jadi ini hadis inti kesimpulannya adalah doi, adalah doi karena sanad dan matannya seperti itu. Karena sanad dan matannya seperti itu. Paham kan? Iya, alhamdulillah. Nanti bisa dilihat itu dulu ya, videonya unta kalau mau tidur. Tambah ya, kasih lihat nanti Mubara Abu Ahmad ya, jangan sampai dia hanya tahu tidurnya ikan. Ya. Ini kata beliau, dia doib. Sekarang dua-duanya doib. Lutut dulu baru tangan doib, tangan dulu baru lutut doib. Kata para ulama dalam masalah ini, seorang diberikan keluasan. Seorang diberikan apa? Keluasan. Iya, boleh lutut dulu baru tangan, boleh tangan dulu baru lutut. Diberikan keluasan karena semua hadisnya apa? Semua hadisnya dhaif dalam masalah ini. Kalau lutut dulu baru tangan itu berat sekali, bahaya, bisa saja pecah nanti lutut. Iya, maka bisa dengan tangan dulu baru lutut. Kalau mudah saja, alhamdulillah tidak masalah. Bebas dalam masalah ini. Iya. Dalam masalah ini diberikan keluasan. Kemudian kata penulis rahmatullah, summa, jadi dia katakan tadi, itu sudah kita bahas. Summa kafahu, kemudian kedua telapak tangannya. Itu kan sambungnya yang tadi. Lutut, kemudian tangan, sudah kita bahas perselisihannya. Ya. Summa jabahatuhu wa anfuhu. Kemudian letakkan jidatnya dan hidungnya. Artinya sujud ya di atas jidat dan hidung sekaligus kedua telapak tangan dan tadi lutut sudah serta ujung kedua kaki. Dan sujud di atas tujuh anggota sujud ini, ujung kedua kaki, tangan, dua lutut dan jidat serta hidung, ini adalah wajib hukumnya. Secara umum semuanya disepakati akan wajibnya kecuali hidung. Semua disepakati kalau sujud itu di atas apa? Tujuh anggota sujud ya. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas dalam riwayat Bukhari, umirna ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Saya diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota sujud. Ya. Kata Nabi, al-jabha wa asyara ila anfihi. Jidat, dahi, kemudian beliau berisyarat kepada hidungnya. Ya, al-yadan, kedua tangan. Al-arukbatan, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, kedua ujung. Ujung kedua kaki. Semuanya sebenarnya disepakati akan wajibnya kecuali hidung. Kenapa? Karena sebagian hanifiyah mengatakan hidung tidak masuk yang wajib. Sementara ulama yang lain masuk. Karena Nabi ketika bilang jabaha, ketika beliau bilang dahi, beliau tunjuk apa? Hidungnya. Jadi yang diucapkan dahi, tapi beliau tunjuk juga apa? Hidungnya. Ini menunjukkan satu ini hitungannya. Hidung dan jabaha itu apa? Satu. Paham Ahmad? Iya. Makanya mereka bilang ya sama-sama wajib. Hidung juga hukumnya apa? Wajib. Dan itu yang benarnya. Karena ada di hadis. Karena ada di hadis. Itu yang benarnya. Iya. Ini hadisnya jelas dalam masalah ini. Wa yujafi adudai an jambihi. Dia menjauhkan kedua lengannya. Dia menjauhkan kedua lengannya. Anjambaihi. Dari kedua sisinya. Artinya, ketika seorang sujud, ya, tidak boleh seperti ini. Tanda ini, tidak boleh begini. Dia harus jauhkan. Ya, jadi ketika sujud, apakah jauhkan ini bersayap? Kalau bersayap kan sudah lain lagi. Tapi, tidak boleh kita sambungkan begini. Harus apa? Jauh dari sini. Ini jambai namanya, ini jambai. Jambai. Paham gak ini? Jadi ketika sujud, ya. Gimana itu? Coba selain dulu. Nggak mau antum kan? Nanti saya kasih hadiah. Hah? Sujud. Mau hadiah apa kan tuh? Nggak ada, Ji. Oh, ini salah itu saudaraku tercinta. Kasih jauh-jauh sedikit. Iya, lengannya jangan satukan di perutnya. Nah, lengannya jangan disatukan di mana? Ini. Tidak boleh di perut. Dia jauhkan, dia sunnah. Jauhkan, paham tak ini? Paham tak? Ah, kecuali kata para ulama perempuan. Tapi yang benarnya tidak. Tidak ada hadis khusus perempuan. Perempuan kata mereka, jadi kalau antum sujud begitu berarti seperti perempuan. Karena para ulama hanya mengatakan perempuan yang seperti ini. Kenapa? Untuk melindungi auratnya. Itu saja. Walaupun yang benarnya tidak apa-apa. Boleh. Yang penting auratnya apa? Tidak kelihatan. Paham? Kalau laki-laki, tidak. Perempuan yang dibicarakan. Perempuan saja yang dibicarakan, dia apa? Rapatkan. Paham? Dan kalau laki-laki, tidak boleh dia satukan ini, lengan ini di jam. Paham gak ini? Bisa ya? Seperti itu. Ini hukumnya adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hal itu. Ya, wajib hal itu. Karena datang sebagian riwayat yang mengatakan bahwa hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kemudian dia masuk juga yujafi di sini, dia tajnih. Dia jauhkan ke samping kiri dan ke kanan. Dia membuat apa? Sayap. Paham ini? Tapi ini khusus ketika kita salat sendiri. Kalau berjamaah ya kasihan tetangganya, nanti dia sujud kena siku, nanti baku siku Ahmad. Jadi yang sunnah tadi itu ini ketika sholat sendiri, maka kita buat tajnih Ya, dia merenggangkan kiri dan kanan sikunya. Ini sunnah karena ada hadis Abdullah Ibn Malik Ibn Buhainah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari demikian pula Imam Muslim rahimallahu taala, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, beliau jauhkan kedua tangannya sampai nampak putih kedua ketiak beliau. Iya. Kok bisa nampak putih ketiaknya, Pak Ahmad? Enggak pakai baju ya? Iya, enggak pakai baju. Nabi pakai rida, pakai selendang. Artinya kalau ditutup begini, kalau sujud ya digerenggangkan pasti kelihatan. Kan enggak apa-apa salat pakai sarung, Ahmad. Mubar. Iya kan? Enggak apa-apa tak? Atau masalah. Enggak apa-apa, yang penting ada sesuatu di atas pundak. Paham kan? Enggak apa-apa. Tapi kalau untuk pakai jubah bagus kan. Ini kalau enggak ada ini mubar. Paham kan? Boleh hukum, boleh. Kemudian wa batnahu an fahidaihi. Hati-hati ini, dan dia jauhkan atapnya yujafi. Wa yujafi batnahu an fahidaihi. Dia jauhkan perutnya dari kedua paha. Dia jauhkan perutnya, jangan ke orang rapat antara paha dan lutut. Seperti apa Ruslan kalau rapat? Wah, apa Ruslan? Terlanjur minatum artis. Dan saya mau suruh Ahmad, tidak cukup tempat. Dekatkan dulu, rapat perut sama paha. Keluarkan sikunya, keluarkan sikunya. Iya, rapatkan perut. Sujudnya ya, tidak boleh dirapatkan. Harus dijauhkan. Gimana kalau jauhnya? Iya, dijauh seperti itu. Paham gak ini? Dijauhkan. Paham Mubar? Dan kalau dirapatkan tadi itu, banyak pelanggaran. Pertama, pasti siku menempel di perut. Kalau kita rapatkan paha dengan perut, otomatis siku menempel di mana? Di perut, otomatis itu. Secara otomatis. Tapi kalau kita jauhkan, maka pasti siku jauh dari perut. Itu sudah pasti. Dipaham ini? Jadi sekaligus dilakukan semua itu pasti terjadi semuanya. Ya? Jadi menjauhkan apa? Perut dari paha. Menjauhkan perut dari paha. Ini juga sunnah. Sunnah. Berdasarkan hadis, bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib, karena masalahnya ada larangan untuk menyerupai anjing ketika sujud. Menyerupai anjing ketika sujud. Ya, sebagian yang mengatakan wajib. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari demikian pula Imam Muslim rahimallahu taala. Nabi SAW bersabda, "Itidul itadilu fis sujudi." Wala yabsutu ahadukum dhira'ayhim bisatul kalbi. Ini hadis menunjukkan wajibnya karena dilarang kita sujud seperti sujudnya apa? Anjing. Itidalah kalian dalam sujud dan jangan dia hamparkan, jangan salah seorang dari kalian menghamparkan kedua sikunya, kedua lengannya seperti anjing. Tahu anjing ketika tidur? Antum sudah pernah lihat anjing tidur? Pernah kapan ini? Kalau unta kan jarang. Pernah lihat anjing tidur? Begini dia, tangan depannya. Pernah enggak umroh? Enggak ada anjingnya tuh kan? Oh, enggak ada. Pernah tuh lihat ini? Amat. Banyak anjing di gontang, enggak pernah lihat. Pernah tuh lihat anjing? Lihat baik-baik nanti. Itu perlu, antum nanti sebagai ulama mau jelaskan gimana caranya. Kau enggak pernah lihat. Paham, Ahmad? Paham, Mubar? Nah? Seperti anjing. Kalau tidak pernah lihat, lihat di YouTube lagi. Wah, buka YouTube lagi, Ahmad. Iya. Jelas ini ya? Jelas ya? Tidak boleh seperti anjing yang tidur. Sebab anjing tidur, dia tangannya pasti dia julurkan begini. Paham? Antara jari, tangan depannya kan? Jarinya dengan sikunya ini pasti begini, model tempel. Paham? Paham gak ini? Hanif, banyak janji di pare. Banyak, iya. Iya. Pokoknya antum lihat baik-baik masalahnya. Supaya jelas, ketika antum jelaskan. Ini dilarang. Adik kalau sujud, kita angkat siku itu. Enggak boleh ke tempat sujud. Sebagian orang, kalau sujud begini, sikunya itu seperti anjing. Itu dilarang. Dilarang menyerupai binatang. Sebagian para ulama mengatakan haram sujudnya seperti itu. Tapi apakah batal sholat atau tidak? Enggak. Enggak membatalkan sholat. Tapi dia berdosa karena sujud menyerupai apa? Anjing. Dipahami? Nah, ini dilarang. Jadi sunnah diangkat semua tadi itu. Diangkat. Kemudian wayaj'alu yadayhi hatta mankibai. Dia jadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Maksudnya ketika sujud ini. Kedua tangan maksudnya ini. Kalau dibilang kedua tangan dalam syariat, ayat hadis berkata ulama telapak tangan maksudnya. Jangan pahami yang lain. Ya. Jangan sampai ada yang memahami tangan maksudnya berarti sejajar dengan bahu semuanya begini. Ya, dia sekarang dia bilang, beliau bilang, jadikan kedua tangan ini sejajar dengan bahu kita kesujud. Jadi ketika sujud, kita sujud ini depan. Iya, dan tangan ini sejajar dengan apa? Bahu. Sama dengan ketika mengangkat tangan ketika berdiri takbir. Paham? Ini sunnah. Tapi dalam masalah ini bukan hanya ini yang sunnahnya. Sunnah juga sejajar dengan wajah, sejajar dengan kedua daun telinga. Maksudnya ketika sujud ini telapak tangan, ini wajah, di antara kedua telapak tangan itu juga apa? Sunnah. Semuanya ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Iya. Seperti ada di hadis Wa'il bin Hujur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, kata beliau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada baina kaffaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di antara kedua telapak tangannya. Demikian pula ada dalam riwayat Imam Ahmad katanya tsumma sajada faja'ala kafaihi hida'a bihida'i udunai. Nabi jadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinga. Artinya ini semua adalah boleh dalam sujud. Kita mau sejajarkan dengan bahu atau sejajarkan dengan wajah atau sejajarkan dengan daun telinga, itu semua apa? Sunnah. Tidak ada masalah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala wa yakunu ala atrafi qadamai, dan dia sujud di atas kedua ujung kakinya. Ini tentunya sudah saya sampaikan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas rahimallahu taala, ya radhiyallahu taala anhu, dan disunnahkan ketika sujud ya kedua ujung kaki ditekan. Karena disunnahkan arah kaki ujung ke jari-jari adalah ke arah apa? Kiblat. Ke arah kiblat. Dan kaki disatukan. Kaki, telapak kaki disatukan. Paham disatukan? Maksudnya dirapatkan. Ini sunnahnya, kaki dirapatkan. Berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis ada hadis Aisyah, beliau pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur. Akhirnya beliau cari dengan tangannya karena gelap. Beliau cari, dia bilang faqa'at yadi ala ya batni qadamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanganku menyentuh kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini satu tangan menyentuh kedua telapak kaki. Disatukan atau direnggangkan? Hah? Kalau direnggangkan, masa satu telapak tangan menyentuh apa? Dua telapak kaki, kan begitu? Berarti ini apa sekarang pemahamannya? Berarti Nabi apa? Rapatkan. Sehingga apa? Ketika Aisyah menyentuh dengan satu telapak tangan, dia sentuh kedua apa? Telapak kakinya. Beliau sentuh kedua telapak kakinya. Demikian pula hadis Aisyah yang lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Iya. Dan Al-Hakim hadis sahih di atas syarat Syaikhain Bukhari Muslim. Iya, dan ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala, kata beliau kana ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rasan akibai. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan kedua tumitnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan kedua apa? Tumitnya. Jelas ini? Ini sangat jelas. Thumma yakul subhana rabbil a'la. Ini besok. Kita akhirkan besok. Alhamdulillah.